Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir surah Ali Imran. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah baca ayat yang ke-93. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan ayat yang ke-94. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Faman iftara 'alallahi al-kadhiba min ba'di dhalika faulaika humud dhalimun. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengada-adakan satu kedustaan atas Allah, min ba'di dhalika, setelah tegaknya hujah atas yang demikian itu, maksudnya setelah hujah bahwasannya pengharaman makan daging unta itu datangnya dari Ya'qub alaihi salam, faulaika humud dhalimun, maka mereka adalah orang-orang yang dolim. Diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, faman iftara 'alallahi al-kadhiba min ba'di dhalika ay dhuhuril hujjah bi anna tahrima innama kana min jihati Ya'qub la ala ahdi Ibrahim faulaika humud dhalimun ay al-mutajawizun al-haqqa ila al-batili. Allah Ta'ala berfirman, maka siapa yang mengadakan satu kedustaan atas Allah setelah yang demikian itu, maksudnya setelah tampaknya hujah, dalil, bahwasanya pengharaman yang tersebut dalam ayat yang sebelumnya itu datangnya dari sisi Ya'qub, bukan pada masa Ibrahim alaihissalam. Karena disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, setiap makanan dahulu halal bagi Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya, kecuali apa yang diharamkan oleh Ya'qub. Ini maksud dengan Israel, Nabi Ya'qub atas dirinya. Apa yang diharamkan oleh Ya'qub atas dirinya, yaitu beliau mengharamkan, bernadar mengharamkan makan daging unta dan susu unta. Ketika beliau terkena penyakit semacam saraf kecedet gitu, sekiatika, kalau sembuh maka beliau bernadar enggak makan daging unta, enggak minum unta. Akhirnya yang demikian itu diharamkan atas Bani Israel. Maka orang-orang Yahud membuat kedustaan bahwasanya pengharaman itu mulai masa Ibrahim alaihissalam. Maka dinyatakan oleh Allah, siapa yang membuat kedustaan atas Allah setelah jelas hujah bahwasanya pengharaman tadi datangnya itu dari sisi Ya'qub alaihissalam, bukan pada masa Ibrahim, maka mereka adalah orang-orang yang dolim. Artinya mereka orang-orang yang melampaui, melewati kebenaran menuju kepada kebatilan. Orang yang jauh dari al-haq menuju kepada kebatilan. Maka dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya kedzaliman yang besar adalah kedzaliman yang dilakukan oleh orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mereka itu berhukum dengan tuntunan kitab sucinya. Kemudian setelah itu dia menolak untuk berhukum dengan kitab sucinya karena pembangkangan dan kesombongan yang dia lakukan, keangkuhan yang dia lakukan. Maka kedzaliman mana yang lebih dzalim dari yang demikian itu? Tadinya mengajak untuk berhukum dengan kitabnya, setelah itu justru menolaknya karena memang menentang, sombong, congkak, tidak mau berhukum dengan bimbingan kitab sucinya. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dalil yang paling besar yang menjelaskan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tegaknya ayat-ayat yang jelas, yang banyak, yang menunjukkan atas kejujuran beliau. Sehingga disebutkan dalam ayat yang berikutnya, Kul sadaqallah. Katakan, Allah maha benar. Dalam ayat yang berikutnya, Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Katakan, maha benar Allah. Maka ikutilah oleh kalian ajaran Ibrahim, seorang yang hanif, jauh dari kesyirikan, ahli tauhid. Wa makana minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ditafsirkan ayat ini oleh As-Suyuti rahimahullah, Kul sadaqallah bihada kajami'i ma'ahbara bihi fattabi'u millata Ibrahim allati ana 'alaiha hanifan ay ma'ilan an kulli dinin ilal Islam wa makana minal musyrikin. Katakan, maha benar Allah dalam semua ini, seperti seluruh yang telah dikhabarkan oleh Allah, maka maha benar Allah dalam seluruh berita-beritanya, seluruh penghabarannya. Maka ikutilah oleh kalian ajaran Ibrahim yang aku berada di atasnya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam berada di atasnya, ajaran tauhid. Itu ajaran hanifiyah, agama Ibrahim, mengesakan ibadah hanya untuk Allah jalla wa az. Hanifan, Ibrahim adalah seorang yang hanif, sehingga ajarannya disebut dengan hanafiyah. Ibrahim dikatakan seorang yang hanif, beliau itu condong menjauh dari seluruh agama yang batil kepada menuju kepada Islam, agama tauhid. Dikatakan hanif yaitu condong menjauh dari kesyirikan, mendekat pada tauhid. Inilah agama Ibrahim. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim sama sekali tidak termasuk kaum musyrikin. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Seorang muwahhid, ahli tauhid. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikuti ajaran moyang mereka Ibrahim alaihi salam, agar mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Karena dengan tauhid dan dengan menjauhi kesyirikan ini merupakan muara kebahagiaan. Kalau seorang itu menjauhi tauhid dan mendekat kepada kesyirikan, maka dia akan bermuara kepada sakawah, kepada kebinasaan, kepada kecelakaan. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang Yahudi dan selain mereka dari umat yang tidak berada di atas millah Ibrahim, tidak berada di atas ajaran Ibrahim, maka mereka adalah musyrikun ghairu muwahhidin. Berarti mereka semua adalah kaum musyrikun, bukan ahli tauhid. Maka tatkala Allah perintahkan mereka untuk mengikuti ajaran Ibrahim dalam mengesakan Allah dalam seluruh amal ibadah kita dan meninggalkan segala ragam kesyirikan, maka pada ayat yang berikutnya Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti beliau dalam mengagungkan rumah Allah, Baitullah al-Haram, dengan melakukan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dijelaskan dalam ayat yang berikutnya. Allah nyatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakaw wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia untuk menjadi arah kiblat manusia adalah yang berada di Bakkah, berada di Makkah. Rumah Allah yang diberkahi, wahudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta, sebagai arah kiblat. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan, wa nazala lama qalu kiblatuna qabla kiblatikum. Ayat ini turun ketika ahlul kitab menyatakan kiblat kami itu sebelum kiblat kalian, wahai orang-orang Islam. Maka Allah nyatakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Maka sesungguhnya rumah yang pertama kali yang diletakkan sebagai tempat ibadah bagi manusia, fil ardi, di permukaan bumi, lalladhi bibakata, adalah rumah yang terletak di daerah Bakkah, yaitu daerah Makkah. Bilba dalam satu bahasa lugatan, fi Makkah sebagai nama lain dari Makkah, yaitu Bakkah. Sumiyat bidzalika li'annaha tabuku a'naqal jababirah. Dikatakan dengan bakah karena dia itu menggoncang pundak-pundak jababirah, tokoh-tokoh kesesatan. Etadukuha. Memukulnya. Banahul malaikatu qabla khalqi Adam. Para malaikat yang membangun Baitullah sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Wa wudiya ba'dahul aqsa. Setelah itu dibangun Masjid Al-Aqsa. Wa bainahuma arba'una sanatan kama fi hadis sahihain. Maka antara keduanya jarak pembangunan Baitullah dengan Masjidil Aqsa ini jaraknya 40 tahun seperti yang tersebut dalam hadis sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Abi Dzar. Namun dalam hadis tersebut dijelaskan oleh para ulama tidak ada penjelasan bahwasanya para malaikat yang membangun Baitullahil Haram. Di sini As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan para malaikat yang membangunnya sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Wa fi hadisin annahu awwalu ma dhahara ala wajhil ma inda khalqis samawati wal ardi zabadah baida fadukhiyatil ardu min tahtiha. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Baitullah itu adalah sesuatu yang pertama kali muncul di permukaan air saat penciptaan langit dan bumi, maka muncul zabadah baida, sesuatu yang paling mulia yang berwarna putih. Faduhiyatil ardu min tahtihi, akhirnya dibentangkan bumi, dihamparkan bumi di bawahnya, di bawah Baitullah. Setelah penciptaan langit dan bumi itu muncul bangunan putih yang mulia, baru setelah itu dihamparkan bumi itu di bawahnya. Ini kemuliaan Baitullah Al-Haram. Seperti yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah dari dua jalur, dari Abdullah bin Amr dan Mujahid secara mauquf, hadisnya mauquf atas keduanya. Mubarakan halun min alladhi aida barakah. Rumah Allah yang ada di Bakkah, di Makkah itu diberkahi oleh Allah, dalam keadaan diberkahi. Mubarakan jabatannya dalam kalimat Arab, dalam tata bahasa Arab ini sebagai hal dari kata alladhi, artinya da barakah, yang memiliki berkah. Rumah yang dia itu keadaannya itu diberkahi, da barakah. Wahuda lil alamin liannahu kiblatuhum, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta karena Baitullah Al-Haram sebagai kiblat mereka. Maka Allah menghabarkan dalam ayat ini kemuliaan Baitullahil Haram. Dia itu rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah untuk manusia, di mana manusia beribadah kepada Rabb-nya di situ, sehingga diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah dan dikurangi kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah. Di situ hamba-hamba Allah akan menggapai amal ketaatan, berbagai macam amal pendekatan diri kepada Allah yang dengannya mereka akan meraih dan menggapai keridhaan Allah. Tempat yang paling makmur di bumi dengan amal ibadah, Baitullah Al-Haram, enggak pernah ada sepinya. Enggak ada jedanya. Setiap saat itu dipenuhi dengan aktivitas ibadah. Kalau enggak tawaf, sholat, demikian seterusnya, enggak pernah ada sepinya. Antum ingin lihat sepinya berdiri semalam suntuk, enggak dapat sepinya. Dulu kita pengen melihat, nanti ceritain, nanti setelah sholat id itu Ka'bah sepi. Kita nunggu. Ternyata setelah sholat itu penuh terus. Terus penuh. Gak pernah ada hentinya. Itu Baitullah Al-Haram. Yang diberkahi oleh Allah. Dengan berbagai macam amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dengannya mereka akan meraih ridha Allah, meraih keberuntungan dengan pahala Allah, dan keselamatan dari ancaman adab Allah Jalla wa'as. Sehingga Allah menyatakan mubarakan, rumah yang diberkahi. Padanya terdapat berkah yang banyak. Padanya terdapat kemanfaatan-kemanfaatan yang tidak terhingga. Baik kemanfaatan dalam urusan duniawiyah seorang hamba maupun dalam urusan agamanya. Sehingga Allah menyatakan yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan beragam kemanfaatan-kemanfaatan yang akan mereka dapatkan di Baitullah Al-Haram. Dikatakan oleh Allah huda lil alamin, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Petunjuk yang dimaksud dalam ayat ini ada dua macam. Huda fil ma'rifah wa huda fil amal. Adapun petunjuk dalam amalan, maka jelas yaitu apa yang Allah jadikan di rumahnya, berbagai macam amal-amal ibadah yang dikhususkan di situ. Tawaf, sa'i, ini gak bisa dilakukan di selainnya. 6. Adapun petunjuk dalam hal pengetahuan, yaitu apa yang akan digapai oleh seorang hamba dengan sebab adanya Baitullah Al-Haram, dia akan bisa menggapai ilmu, pengetahuan terhadap Al-Haq. Kenapa? Karena sebab tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas yang Allah sebutkan tentang rumahnya yang mulia dalam firman-Nya, fihi ayatun bayyinat, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, dalil-dalil yang terang, hujah-hujah yang qat'i atas beragam pengetahuan tentang masalah ibadah dan lain sebagainya. Seperti dalil-dalil akan keesaan Allah, akan rahmat Allah, akan hikmah Allah, akan keagungan dan kebesaran Allah, akan kesempurnaan ilmu Allah, dan yang lain-lainnya. terdapat semua di dalamnya. Kemudian disebutkan di antara tanda-tanda yang jelas yang ada dalam Baitullah al-Haram, disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Yaqulu jalla wa'az. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka di dalamnya, di dalam Baitullah, terdapat tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Baitullah. Yang di situ bekas pijakan dua telapak kaki beliau itu masih utuh hingga sekarang. Dan juga waman dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya maka dia dalam keadaan aman meskipun dia itu melakukan sebuah kejahatan. Kalau dia berlindung di Baitullah, ini enggak boleh ditegakkan hukuman di situ. Dia aman sampai dikeluarkan dari tanah haram. Maka merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kesanggupan untuk menempuh jalan ke sana. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini. Dijelaskan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah, fihi ayatun bayyinat minha maqamu Ibrahim ay al-hajaru alladhi qama 'alayhi inda bina'il bait fa'athara qadamahu fihi wa baqiya ilal an ma'a tatawwuliz zaman wa tadawulil aydi 'alayhi wa minha tad'iful hasanati fihi wa anna at-tayra la ya'luhu. Maka di dalamnya, di dalam Baitullah al-Haram, terdapat ayat-ayat yang jelas. Di antaranya apa? Di situ ada tempat berdirinya Ibrahim. Sebuah batu yang dahulu Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Baitullah. Kemudian kedua telapak kaki beliau itu membekaskan apa bekas pijakan padanya. Dan bekas pijakan kedua telapak kaki beliau masih tersisa, membekas hingga sekarang meskipun zamannya itu sudah berlangsung lama. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa tadawulil aidi alaihi, meskipun sering tangannya itu memegang-megangnya. Kalau sekarang sudah enggak bisa dipegang-pegang lagi, sudah ditutup. Kalau zaman dulu sering dielus-elus orang, sering dipegang-pegang, tapi terus bekas pijakan kedua telapak kaki beliau Ibrahim alaihissalam ini enggak hilang, enggak lapuk dimakan usia. Ini merupakan tanda kebesaran Allah yang jelas yang ada di rumahnya yang mulia. Wa minha tad'iful hasanatihi, dan di antaranya adalah dilipat gandakan amal-amal kebajikan yang dilakukan padanya. Sholat yang kita lakukan dilipat gandakan 10.000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat lebih utama dibanding dengan kalau kita sholat di selain Masjid Nabawi. Dan bahwasanya burung itu gak bisa terbang atau hinggap di atasnya. Maka ini enggak benar ini. Pernyataan As-Suyuti di sini lemah. Buktinya kalau Anda ke sana atau Anda melihat siaran live, ini kan sering burung merpati itu yang bertengger di apa atas Ka'bah. Itu biasa. Ini enggak benar. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masukinya maka dia aman. La yata'arrad ilaihi biqadlin au dhulmin au ghairi dhalik. Dia tidak akan berhadapan dengan pembunuhan atau kedzaliman atau selain itu. Dinyatakan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti wajibun. Maka merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Hukumnya wajib. Hajjul baiti dengan mengkasrah ha dan memfathahnya. Lughatan ada dua bahasa. Bisa hajjul baiti, bisa hijjul baiti. Fi masdarin hajja bimakna qasada. Jadi hijjun, hajjun ada dua bahasa dalam bentuk apa dasarnya, dalam masdarnya. Kan hajja yahujju, masdarnya hijjun atau hajjun, ada dua bahasa. Hajja bimakna qasada artinya hajja, hajja fulan, itu artinya qasada, menuju. Wa yubaddilu minan nas man istata'a ilaihi sabila ay tariqan. Dan yang menjadi badalnya annas walillahi 'alan nas, ha Allah yang menjadi kewajiban atas manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia yang wajib untuk berhaji? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang punya kesanggupan untuk menempuh jalan ke sana. Sabil itu tarik, jalan. Fassarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bizadi warrahilah. Yang dimaksud dengan kesanggupan di sini ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam orang yang punya bekal dan punya kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke sana. Rawahul Hakim wa ghairuhu, ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan selainnya. Wa man kafara billah aw bima faradahu minal haji fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka siapa yang kufur kepada Allah atau mengingkari apa yang Allah fardukan dari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada alam semesta. Al-insi wal jinni wal malaika wa an ibadatihim. Allah itu enggak butuh pada manusia, enggak butuh pada jin, enggak butuh pada malaikatnya. Bahkan Allah enggak butuh kepada peribadahan mereka. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Allah enggak membutuhkan ibadah kita. Meskipun mulai balik sampai kita meninggal, kita penuhi hidup kita dengan ibadah kepada Allah, Allah enggak membutuhkan ibadah kita. Maha kaya Allah dari ibadah yang kita lakukan. Justru kita yang butuh kepada rahmatnya Allah. Insya Allah tentang penjelasan ayat ini kita akan bersama dalam kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.